رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan nikmat Allah dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang kita sudah sampai pada sunnah-sunnah mandi janabah yang keempat. Ya, pertemuan sebelumnya tiga sunnah atau dua sunnah ya. At-tasmiyatu wa ghuslul yadaini qabla idkhalihima al-ina, itu satu sunnah. Kemudian al-wudu'u qablahu, itu dua sunnah yang kedua. Dan sekarang insyaallah kita masuk sunnah mandi janabah yang ke 3, 4 dan 5 gitu ya. Walaupun sebenarnya sunnah mandi janabah jauh lebih banyak daripada hanya yang dibatasi 5 oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni begitu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين وإمرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى. Ini lanjutan dari apa yang disebutkan sebelumnya bahwa sunnah mandi janabah ada 5 perkara. At-tasmiyatu ghuslul yadaini qabla idkhalihima al-ina, baca bismillah dan memasukkan atau mencuci tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Wal-wudu'u qablahu, wudu sebelumnya. Nah, ini yang ketiga, imrarul yadi 'alal jasadi. Imrar, menyapu tangan, 'alal jasadi, ke atas badan. Jadi mandi janabah sunnahnya meratakan air ke seluruh badan. Sunnahnya. Rukun mandi janabah itu meratakan air ke seluruh badan. Tapi sunnahnya bukan cuma diratain airnya, tapi tangannya juga, tangan dia. Itu disunnahkan untuk dark, yaitu menyapu gitu. Menyapu badannya. Wal muwalatu, dan bersambungan. Mualah itu bersambungan. Jadi dari satu anggota tubuh ke anggota yang lain tidak terpisah, terus nyambung. Tidak dipisahkan dengan waktu yang lama. Dikatakan pisah itu kalau anggota rukun sebelumnya itu airnya sudah kering, baru kemudian dia basuh yang selanjutnya. Itu namanya mualahnya hilang. Tapi yang disebut mualah itu yang masih basah terus bersambung gitu ya. Dan ini bukan rukun. Tapi alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Putra, Pak Zulkifli dan juga Pak Jagat. Dan ini bukan rukun mandi janabah, ini sunnah mandi janabah. Artinya orang memisahkan bagian atas kemudian besok paginya dia mandi bagian bawah juga enggak ada masalah. Karena bukan rukun al-muwalatu. Jadi al-muwalatu merupakan sunnah mandi janabah. Jadi bersambung dari anggota tubuh sebelumnya ke susunan anggota tubuh setelahnya itu tidak ada jeda. Masih basah kemudian dibasuh lagi lah. Itu namanya al-muwalat. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, dan mendahulukan yang kanan 'ala al-yusra, ya, daripada yang kiri. Jadi kalau wudu kanan dulu baru kiri, ya sunnah mandi janabah juga sama. Cuman kanan kirinya itu dibagi dalam badan. Nah, ini di badan bagi setengah, ini bagian kanan. Syikil aiman, syikil aisar. Syikil aiman, bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri gitu. Itu sunnahnya mandi janabah. Min sunanil ghusli, di antara sunnah-sunnah mandi janabah. Dalkul jasadi. Ini dal ya, kalau ada beberapa teman yang teksnya itu dal, dalika. Nah, itu enggak benar, salah. Tinggal dicoret titiknya, yang benar dalkul jasad. Daripada sunnah mandi janabah ini saya enggak tahu, cetakan saya banyak banget salah. Ada titik di mana enggak mestinya titik, ada harokat di mana enggak mestinya ada harokat, ada huruf yang mestinya ada malah enggak ada tuh. Memang cetakannya agak ini. Min sunanil gusli, di antara sunnahnya mandi janabah, dalkul jasadi, yaitu memijit. Dalk itu memijit badan. Jadi badannya dipasuhnya, badannya dipijit. Kenapa badannya dipijit? Liyahsula inqa'al basharati wa ballas syu'uri. Liyahsul, dengan mijit itu, liyahsula, agar tercapai inqa'al basharati, kebersihan kulit. Jadi kalau enggak, kalau diarin air doang kan sah wudu, mandinya sah, cuman akan sangat jauh lebih baik menjadi bersih badannya kalau ditambah dengan ziyadatul, ditambahin dengan di apa namanya, di dal, dipijit, tangannya dijalankan kepada badannya untuk mencapai kebersihan kulit, wabali wabala syu'uri, dan bisa rambut-rambut jadi basah semua, kan gitu. Ini kalau diguyur doang nih, ada bagian batin-batin rambut yang gak kena, tapi kalau diginin, dipijit-pijit rambutnya, palanya, seluruh bagian kepala itu dapat basah. Liyahsula inqa'al basharati wa badla syu'uri wa yata'ahadu. Yata'ahadu artinya memastikan. Jadi sunnahnya mandi janabah, selain dia memijit badannya, dia juga yata'ahad, memastikan mawadhi'al in'adhafi wal iltiwa'i kal udhunaini. Dia memastikan mawadhi'il in'atof, bagian-bagian kecil, ruang kecil. In'atof itu pojokan sebenarnya. Bahasa, secara bahasa itu in'atof itu artinya pojokan. Jadi ada bagian tubuh nih yang mojok kayak gini nih. Nah, kemudian mana lagi? Yang mojok kayak sela-sela. Jadi memastikan mawadhi'il in'atof, tempat-tempat yang terpojok. Wal iltiwa, iltiwa itu detail kecil, kal uzunaini, ini kan iltiwa nih, ini namanya iltiwa nih. Maksudnya ruang-ruang kecil nih, detail kecil dalam tubuh kita, dan dia zahir terlihat, tapi dia iltiwa, iltiwa itu dia lipatan kecil sehingga kadang terlewat. Maka dia harus, dia memastikan, yata'ahadu, mawadi al-in'atafi wal iltiwa kal udhunaini, dia memastikan bagian-bagian pojok tubuhnya, wal iltiwa'i, dan lipatan-lipatan kecil atau ruang kecil, kal udhunaini, seperti kuping. Ini kan begitu kan, koneksi internet Anda tidak stabil. Ini ntar kita tunggu dulu sampai stabil. Nah, udah mulai stabil. Wa yata'ahadu mawadhi'al in'ithaf wal iltiwa'i, dan memastikan nyampainya air mawadhi'al in'ithaf ke tempat-tempat yang mana ruang pojok, wal iltiwa'i, dan juga bagian detail kecil dari tubuh kita, kal udhunaini, seperti udhun, seperti dua kuping atau dua telinga. Wa ghudunal batni, wa ghudunal batni. Al ghudun itu ini lemak. Orang kalau perutnya gede itu lemak. Nah, itu kan jadi berlipat-lipat tuh ya. Orang kalau yang bagus kan six pack. Dia banyak tuh packnya tuh, dan packnya tuh panjang-panjang gitu. Itu perut yang punya lemak kan begitu. Ya, ini apa namanya, perut yang ada lemaknya biasanya bagian di bawahnya tuh enggak kebuka kan gitu. Itu namanya gudun. Gudun tuh lemakan, lemakan perut. Lemak. Paham ya? Jadi ketika mandi pastikan bahwa bagian itu tuh kena gitu. Makanya disunahkan ada namanya dalkul jasad, mijit-mijit badan. Wa kullu dzalika qabla ifadatil ma'i, dan itu melakukan dalkul badani, dalkul jasadi, melakukan pijit-pijit itu qabla ifadatil ma'i, sebelum digurai air. Jadi tangannya dibasahin, kemudian karena inqa'ul basyarah kan tujuannya inqa'ul basyarah, membersihkan badan, wabala syu'ur, dan juga membasahi bagian rambut yang tidak, yang mungkin tidak terlihat. Itu terjadi sebelum apa namanya, sebelum dia guyur. Ala ra'sihi, sebelum dia ifadatul ma' ala ra'sihi, sebelum dia guyur ma' di atas kepalanya. Jadi tangannya dibasahin atau dicipratkan air secukupnya, kemudian dia gitu ya. Maka beberapa ustaz, beberapa guru mengajarkan kalau mandi janabah, mandi dulu, mandi kayak biasa itu. Wa inna ma yuf'alu dzalika, dan itu dikerjakan liyakuna ab'ada 'anil israf. Liyakun, nah itu. Agar mandinya ab'ada 'anil israf, jauh daripada pemborosan fil ma'i, dalam air. Jauh. Jadi kan kalau sebelum mandi tangannya udah basah, kemudian digosokkan kepada al-intif, itoful, iltiwa, wawgudun, itu kan artinya nggak buang-buang air. Jadi bagian ini sudah basah, kemudian sudah dipijit, tinggal mengguyur gitu. Tapi kalau langsung guyuran, dia membutuhkan air banyak untuk gitu, untuk memastikan bagian-bagian al-intif itu. Jadi kalau dia sudah pijit lebih dahulu sebelum dia guyur air, itu menjadi lebih apa namanya, hemat airnya. Wa aqrab ila thiqah, dan itu lebih menenangkan hati, karena aqrab ila thiqati, lebih dekat kepada kepastian, keyakinan bahwa seluruh bagian tubuh itu terkena air, bi wusudil ma'i, terkena air. Wa min sunanil ghusli, jadi wa aqrab ila thiqati bi wusudil ma'i, itu pekerjaan itu, dalkul jasad, memijit badan itu adalah pekerjaan yang membuat air lebih hemat. Yang kedua, membuat hati lebih tenang karena dia memastikan seluruh bagian tubuh terkena air mandi janabah. Wa min sunanil ghusli, lanjut ke sunnah dulu, sunnah mandi yang selanjutnya. Min sunanil ghusli al-muwalatu, yaitu al-muwalah, bersambung daripada apa namanya, rukun selanjutnya ke rukun yang lain, atau anggota tubuh sebelumnya ke anggota tubuh yang lain, terus bersambung satu. Jadi selama masih basah terus masih bersambung. Dikatakan terputus kalau anggota tubuh sebelumnya itu sudah kering. Dan itu untungnya bukan mazhab Syafi'i al-Jadid, yaitu al-Qadim, memang al-Muwalat itu bagian daripada rukun. Tapi al-Jadid, al-Muwalat itu bukan rukun. Sebagaimana wudu, wudu itu dulu mazhab al-Qadimnya al-Muwalat itu rukunnya. Maka kalau orang wudu mukanya sudah basah, mukanya sudah kering, kemudian baru dia lagi wudu muka doang, kemudian dia pergi ke pasar, dia beli ketimun, beli macam-macam, wudunya batal. Itu mazhab al-qadim. Tapi mazhab jadid, al-muwalat laysa min arkanil wudu wala hiya min arkan al-ghusli, fa innama hiya min sunanil wudu'i wa sunanil ghusli. Al-muwalat wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Bocah udah bangun jam segini. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, dan mendahulukan syik, maksudnya syik, bagian badan yang kanan daripada bagian badan yang kiri. Jadi sunnahnya kanan dulu. Artinya ketika kita mandi, ya pastikan yang kanan dulu aja. Bagian kanan sampai kaki beres, baru bagian kali kiri begitu. Kenapa bagian kanan dulu daripada bagian kiri? Li'annahu ibadah. Karena mandi janabah itu ibadah. Ibadah. Karena ibadah maka yustahab, fa yustahab dzalika fiha. Kama fil wudu, maka disunnahkan seperti itu, yaitu mendahulukan kanan daripada kiri, kama fil wudu, sebagaimana dalam hal wudu. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fil amri kulli, kata Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang suka yang kanan dulu, karena ini ibadah, maka dahulukan yang kanan. Berarti alasan kalau imrarul yadi 'alal jasad dalkul jasad itu alasannya sangat logik gitu ya, agar bisa memastikan air ke bagian-bagian yang mungkin lipatan tubuh. Al-muwalat dengan taqdimul yumna 'alal yusra ini sifatnya ta'abbudi. Kenapa disunnahkan? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu. Wa min sunanil ghusli, dan juga daripada sunnahnya mandi, istishabun niyati ila akhiril ghusli. Istishab itu artinya istimrar, meneruskan, maksudnya terus-terusan berniat, ila akhiril ghusli, sampai akhir mandi. Maksudnya bukan terus nawaitu terus, tapi dzikru niyati fi qalbi ay fil fikri hatta la ya'ti bi mubtilihi gitu. Dia terus mengingat dalam hatinya bahwa yang dia kerjakannya adalah mandi janabah, istishabul hal hat istishabun niyati ila akhiril ghusli hatta la ya'ti binaqidil ghusli ay bi mubtilihi begitu. Dia terus mengingat bahwa ini mandi janabah hatta sampai atau jangan sampai akhirnya supaya dia tidak mendatangkan hal-hal yang membatalkan mandi. Jadi istishab niyah. Jadi niatnya terus dari mulai awal. Iya dia niat dari awal nawaitul ghusla. Tapi niat itu terus ada pada otaknya diingat sampai dia akhir mandi janabah. Untuk apa? Agar dia tidak melakukan hal yang membatalkan mandi janabah. Karena dia memang sedang mandi janabah. Jadi tetap berniat itu tetap mengingat bahwa dia sedang mandi janabah. Maka dia pastikan apa yang menjadi rukun mandi janabah itu. Gitu. Jadi nama istishab an-niyah. Maka itu istishab an-niyah juga berbarengan atau sekaligus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam al-muwalat. Al-muwalat itu kan salah satu fungsinya kan itu, agar tidak berpindah kepada pekerjaan yang lain yang kemudian itu membatalkan mandi atau wudunya itu sendiri. Istishab an-niyah istimrar. Istishab itu istimrar, terus menerus. Istishab an-niyati ila akhiril ghusli sampai akhir mandi janabah. Wal bada'atu bi'adha'il wudu, dan sunnahnya juga al bada'ah memulai bi'adha'il wudu dengan anggota-anggota wudu. Jadi mulanya dengan anggota wudu sebagaimana sunnah ay afdal taqdimul wudu ala al-ghusli, sunnahnya mendahulukan wudu daripada mandi janabah. Jadi sunnahnya juga al-bada'ah mandinya itu memulai dengan anggota tubuh wudu, pala dulu, muka dulu, kemudian tangannya diguyur, kemudian palanya diguyur, kemudian kakinya diguyur, baru kalau semuanya. Fa man thumma ra'si, kemudian kepala. Thumma bishikil aiman, thumma bishikihil aimani, kemudian dari sisi kanannya. Thumma al-aisar, kemudian sisi kirinya. Tadi sudah disebutin wa yakunu ghuslu jami'il badani, dan juga disunnahkan yakunu ghuslu jami'il badani, yaitu ghuslu jami'il badani disunnahkan membasuh seluruh badan salasan tiga kali. Kan wudhu'i sebagaimana wudhu. Jadi sunnahnya juga tiga kali. Wudhu sunnah menigakalikan basuhan. Mandi juga sama. Jadi mandi janabah diguyur niat nawaitul ghusla rafil hadith atau lirafil janabati awli sibahati sholati minal jaman minal janabati. Terus kanan. Selesai kanan kiri. Selesai sudah mandi janabah. Selesai itu dia basuhan yang kedua. Sebagaimana tadi. Kanan, kiri, begitu. Tiga kali. Kalaupun dia mandi di kolam renang juga sama. Dia nyelup, begitu. Basah, keluar. Nah, itu udah satu kali. Dicelup lagi, dua kali. Keluar, dia celup lagi, jadi tiga kali. Begitu. Fa'inikta salafi nahrin. Kalau dia kemudian mandi janabah fi nahrin di sungai. Wanahwihi atau sejenis sungai, maksudnya bak besar, waduk, kolam renang kalau kita sekarang. Ingga masa salasan nyeburin dirinya, ingga masa menyemburkan diri, nyelam salasan sebanyak tiga kali. Jadi sunnahnya seperti itu. Jadi mandi di kolam renang, ambil papan yang 17 meter. Tinggi. Ambil papan yang 10 meter dari atas, kemudian dia niat nawaitul ghusla rafil hadatsil akbar illahi ta'ala, jebur. Wah, selesai sudah mandi janabahnya, rukunnya terpenuhi, niatnya ada menghilangkan najis sekaligus meratakan air. Itu satu kali jeburan. Kemudian dia naik lagi yang 5 meter nawaitul dua kali, kemudian dia naik lagi yang 3 meter begitu. Jadi tiga kali jeburan, sunnahnya seperti itu. Wayadluku fi kulli marratin, dan setiap basuhan, tadi kan sunnahnya tiga kali, dan setiap basuhan yang tiga kali ini, setiap kali basuhannya harus disunnahkan juga untuk dibarengi dengan dalku. wayadluku dan memijit badannya fi kulli maratin di setiap kali basuhan, wayustahabbu alla yanqusa dan juga disunnahkan ketika mandi janabah alla yanqusa disunnahkan alla yanqusa agar tidak kurang ma'ul ghusli an sha'in tidak kurang air yang disiapkan untuk mandi janabah itu an sha'in daripada sha' satu sha'. Satu sha' itu 4 mud. Jadi ketika mandi janabah air yang disiapkan itu tidak kurang daripada satu sha'. Wal wudhu'i an muddin dan kalau air wudu tidak kurang daripada satu mud. Tapi mud dan sha' ini bukan batasan minimal orang kalau wudu minimal satu sha', minimal satu mud, minimal satu sha' kalau meninggal. Ini cuma sunnahnya jangan kurang daripada itu. Kenapa? Hakadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatasil. Kata Sayyidah Aisyah, ya begini nih Nabi Muhammad mandi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidah Aisyah kalau mandi itu ya tawaddu bi muddin ila khamsati amdan. Nayan. Nabi Muhammad kana yaktasilu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sha'in ila khamsati amdan. Nabi Muhammad tuh mandi janabah airnya tuh satu sha'. Kadang sampai 5 mud. Satu sha' itu 4 mud. Satu sha' itu 4 mud. Zakat fitrah kita itu satu sha', yaitu 4 mud. Satu mud itu satu raupan tangan orang dewasa normal. Iya, satu mud itu dulu satu mud biadin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena Nabi sudah wafat, maka ulama mendefinisikan satu mud itu bikaffai rajulin mu'tadilil qa'im. Satu mud itu satu rauban dua tangan orang dewasa yang normal. Gede enggak terlalu gede, kecil enggak terlalu kecil, normal gitu. Kemudian satu mud itu dikonversi oleh Dr. Wahba Az-Zuhairi dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh. Satu mud itu berapa? Satu mud itu 0,58 liter. Kalau kita buletin jadi 1 liter berarti Nabi Muhammad mandinya itu airnya tidak lebih daripada tidak kurang atau juga tidak lebih daripada 4 liter sampai 5 liter air. Mandinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kita kudu satu toren tuh mandi kan gitu. Ya, kalau bisa torennya 2 kan begitu dan ngalir terus gitu. Dan Nabi Muhammad wudunya dengan satu mud itu 0,68 liter satu. Jadi higienis banget Nabi Muhammad, efisien gitu. Wal muddu dan satu mud ritl wa thulusun bil Baghdad. Ritl satu ritl dan sepertiga Baghdad. Ini kita udah bahas ya. Jadi pembahasan tentang mud atau dua mud atau tiga mud itu kita sudah bahas di episode yang ke-10. 9 atau 10 atau 11 saya lupa itu. Dan satu muturidlun wa thulutsun bil Baghdad. Satu ritel 1/3 bil Baghdadi ukuran Baghdad. Hadza 'ala al madhhab ini menurut pendapat madhab wakil ritlun. Dikatakan juga bahwa yang namanya satu mut itu ritlun, 2 ritel. Wa sa'u arbatu amdadin satu sha' itu adalah 4 mut. Satu sha' 4 mut. Satu sha' itu zakat fitrah kita 4 mut. Gitu ya. Dan ini tidak ada cetakannya di Indonesia. Kita enggak punya gantang satu sha', kita juga enggak punya gantang satu mut. Maka zakat fitrah di Indonesia itu selalu berselisih. Ada yang 2,5 kg, ada yang 3 liter, ada yang makan 3,5 liter gitu ya. Kalau dulu saya ditanya bagaimana zakat fitrah yang benar tuh berapa kilogram? Karena versinya banyak, yang saya sebut semuanya gak ada yang benar gitu. 2,5 kilogram gak benar, 3 liter juga salah, 3,5 liter lebih salah lagi gitu. Karena yang benar tuh satu sha'. Yang benar tuh satu sha'. Cuman masalahnya sha' itu kita gak punya gantangnya. Maka ulama kita dengan kecerdasannya, dengan istihadnya mereka beristihad mengkonversi itu satu sha' ke dalam timbangan ukuran yang kita pakai sekarang. Ya kebetulan ulamanya pakai kilogram jadi kilogram. Yang sono ulamanya pakai liter jadi liter gitu. Dan itu beda-beda. Namanya juga konversi. Mesti beda-beda. Kalau konversi nggak beda jadi aneh kan gitu. Jadi aneh. konversi mesti beda-beda gitu. Maka kalau ditanya zakat fitrah yang bagus yang mana, disesuaikan aja dengan kita bayar di mana. Kalau kita bayar di tempat yang dia make kilogram, ya kilogram lah kita pakai. Karena kan nanti tujuannya zakat fitrah itu kan buat si miskin setempat. Kalau kita bayarnya beda-beda, miskin dapatnya beda-beda. Akhirnya jadi cemburu. Kan yang satu miskin dapat lebih banyak, yang satu miskin dapat lebih sedikit, yang satu miskin ternyata lebih dikit lagi. Karena yang miskin yang ketiga dapat satu sok, pakai raupan tangannya 4 orang, 4 kali raupan, ngikuti Nabi Muhammad SAW. Udah gitu tangannya kecil gitu. Itu kan dapat, itu menjadi menimbulkan kecemburuan. Namanya juga konversi. Wa yusahabu alla yaktasila, dan juga disunnahkan alla yaktasila agar tidak mandi fil ma'i rakidi, di air yang tidak bergerak, air yang diam. Wa aidin, itu juga logik ya, karena air yang bergerak itu kecenderung mengandung banyak penyakit. Apa istilahnya tuh? Encuk, nyamuk dan seterusnya. Wa ayyakula, dan juga disunahkan untuk berkata, berdoa ba'dal faragi, setelah mandi janabah selesai, an ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sebagaimana sunnahnya wudu. Faru'un, wallahu alam, faru'un, cabang masalah dari apa yang disebutkan oleh Imam Syahabi Suja'. Ini kemudian muncul masalah yang belum disebutkan, padahal dia bagian dari masalah. Ini far'un, yaitu fara. Yahrumu, diharamkan ala syakhsi, bagi seseorang, ayyatasila, untuk dia mandi, bihadratin nasi, di hadapan banyak orang, makshuf al-aurati, auratnya terbuka, makshuf terbuka, al-aurat terbuka auratnya. Jadi diharamkan bagi seorang muslim untuk mandi di hadapan banyak orang di tempat terbuka, maksyufal aurati, auratnya terbuka, kolam berenang, pantai, apalagi waterboom dan sebagainya, itu diharamkan. Ini kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Jadi Imam Taqiyuddin Al-Hisni termasuk ulama yang, apa sih kalau bahasa kitanya nih, FI-nya zaman dulu nih gitu. Kita waktu bahas atau waktu baca kitab Kifayatul Akhir bab puasa, itu kan ada beberapa fasal yang kita lewatkan karena keluar daripada jalur pembahasan puasa. Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah justru membahas kezaliman ula'a, kezaliman umara, kemudian kebiasaan orang-orang yang jauh daripada ketaatan kepada Allah. Jadi emang beliau tuh khas gitu ya. Beliau termasuk ulama yang amar ma'rufnya bagus, nahi mungkar juga kencang gitu. Maka beliau juga nulis kitab namanya Qum'un Nufus. Qum'un Nufus itu bahas soal apa istilahnya, kum'un nufus itu ya kebiasaan atau adat yang keluar daripada jalur ketaatan syariat gitu. Diharamkan, gak boleh ya, diharamkan. Berarti kalau mau berenang di kolam renang gak boleh, boleh, cuman jangan buka aurat. Mau ke pantai boleh, boleh, cuman jangan buka aurat. Mandi bareng-bareng boleh, boleh, cuman jangan buka aurat. Jadi diharamkan bagi seorang muslim mandi janabah di hadapan banyak orang, maksyufal aurati, auratnya terbuka. Wa yu'azzaru ala dzalika, dan kalau emang benar begitu dia mandi janabah. Dia mandi buka aurat depan banyak orang begitu, yu'azzaru, ditakzir atau diberi hukuman oleh hakim ala dzalika, atas perbuatannya tersebut, ta'ziran, dengan ta'zir, dengan hukuman, yariku bihalihi, yang cocok dengan keadaannya. Dan hakim tahu bagaimana yang cocok. Yang cocok itu maksudnya yang bisa jadi jera. Karena salah satu hikmah adanya ikob, adanya ta'zir itu, yang ya jazr, yang dengan ta'zir itu dia tertahan untuk tidak lagi melakukan hal yang sama. Tapi kalau hukuman justru membuat orang melakukan hal yang sama lagi, berarti hukumannya enggak efektif gitu. Dan ta'zir itu bagian daripada hukuman yang ditetapkan oleh syariat, tapi diserahkan ketentuannya kepada hakim. Jadi ada ta'zir, ada had. Kalau had itu kan dosa yang hukumannya sudah ditentukan oleh syariat. Zina, minum khamr, qadhaf, kemudian apalagi li'an, kemudian zihar. Itu udah ada hadnya oleh syariat. Membunuh begitu ya, kemudian apalagi bunuhnya qatl amdi atau qatl syibhul amdi atau qatl khata, semuanya sudah ada hadnya. Tapi ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak ada hadnya oleh daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka itu ta'zir diserahkan kepada hakim. Jadi ta'zir itu hukuman bagi pelanggar yang pelanggarannya tidak pernah disebutkan dalam teks syariat. Namanya ta'zir. Ta'zir itu boleh gak lebih berat daripada had? Sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi tidak membolehkan. Termasuk korupsi, karena korupsi itu tidak bisa dikatakan sebagai syariqoh. Dipotong tangan, enggak. Korupsi itu lebih daripada potong tangan sebenarnya. Karena korupsi kan kalau curi itu kan gimana? Jazbu ma laysa indahu fi hirzi. Jadi kalau yang namanya syarik itu kan mengambil uang orang lain di tempatnya. Udah ada kotaknya. Kemudian dia buka kotaknya, diambil. Dompet orang diambil. Jadi ngambil dari tempat orang lain. Tapi kalau korupsi kan gak ngambil di tempat orang lain. Ya dia sendiri yang megang duitnya gitu. Dan nilainya tuh miliaran kan gitu. Makanya kalau dengar berita ada politisi ketangkap korupsi 200 juta. Itu kan kesian. Dosanya iya tapi korupsinya dikit. Mending sekalian yang gede 2 miliar gitu. Kalau korupsi cuma 200 juta. Itu kan sayang banget itu. Korupsi 200 juta. 200 juta maka gak usah korupsi. Nyari duit bisa tuh syuting, stripping bisa. Jadi apa namanya korupsi tidak sama seperti syariqoh gitu. Wa yu'azzaru ala dhalika ta'ziran yaliku bihalihi, dan yu'azzar ditazir dihukum atas perbuatannya itu mandi depan umum terbuka auratnya ta'ziran dengan hukuman yaliku bi yang cocok dengan keadaannya. Wa yahrumu ala al-hadirina, dan juga diharamkan bagi orang yang hadir yang melihat orang yang mandi buka aurat iqraruhu ala dhalika, mengikrarkan mengiyakan begitu. Yang ketawanya 200 juta ya cuman sayang aja gitu. Beritanya gak keren gitu kalau orang korupsi 200 juta ya korupsi 200 juta dan diharamkan bagi orang yang hadir ikrar mengiyakan. Jadi ada orang mandi buka auratnya depan umum, kita yang lihat tuh biarin aja, itu diharamkan juga tuh bagi Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Wajibu alaihimul inkaru alaihi, dan diwajibkan bagi orang-orang yang melihat, al-hadirin yang melihat ada orang mandi buka aurat depan umum, al-inkaru alaihi, inkar mengingkari dong. Nah, tutup tuh aurat, pakai celana yang panjangan, pakai baju gitu. Al-inkar, yaitu harus mengingkari. Tentu kalau kita merujuk kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-inkaru al-munkar salah satu anu, kan gitu. Kemunkaran atau mengingkari kemunkaran itu tiga jenis. Imma bil yadi au bil lisani au bil qalbi. Bisa dengan tangan, bisa dengan mulut, bisa juga dengan hati. Fa in sakatu, kalau semuanya diam, enggak ada yang negur itu orang begitu. Asimu, semuanya berdosa. Wa uzziru, dan semuanya juga dikenain ta'zir gitu. Cuman ada satpol PP-nya kan yang mau ngejalanin kan repot. Kalau dulu disebutkan seperti ini kan karena ada mahkamah syariah. Kalau kita nggak punya nih, kita di sini pengadilan agama cuman ngurusin tiga dan itu perdata semua, nggak ada pidana, itu perdata semua. Kawin, wakaf, sama waris, tiga hal ini. Dan tiga hal ini juga banyak dilanggar. Ya kalau Nabi mau dibilang syukur ya syukur masih ada hukum syariat walaupun cuma tiga doang begitu. Kemudian selain itu diserahkan kepada pribadi masing-masing. Satu yang diserahkan kepada negara yaitu pengelolaan haji gitu. Tapi yang lainnya diserahkan kepada pribadi sendiri. Hukumnya perdata tuh. Selain itu enggak ada. Jadi kita enggak bisa laporin orang ke hakim gitu laporan. Kita buat berita acara pelapor Fulan bin Fulan, yang terlapornya Fulan bin Fulan. Alasannya apa? Buka aurat depan umum di pantai. Buka aurat depan umum di kolam berenang. Kan gak ada. Atau laporannya apa namanya Fulan bin Fulan meninggalkan sholat. Gitu. Sholat zuhur tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ada buktinya. Wah. Buktinya HP bekas yang dimainin sama Fulan ketika dia meninggalkan sholat. Gitu kita gak punya itu. Jadi belum punya. Yang baru punya sekarang yaitu tadi perdata tiga perkara tadi. Nikah, waris, dan juga wakaf. Tiga itu ada udah cukup. Alhamdulillah syukurin dulu. Nanti kalau kita syukur, syukurnya bagai syukurnya itu menjalankan apa yang sudah ditetapkan itu. Kalau kita nyengrong-ngrong terus, ndumel terus tentang tiga hukum syariat itu yang ada di pengadilan agama, ya besok-besok kayak kagak beres-beres akhirnya. Iya, ekonomi syariat juga masuk sekarang ya, dulu belum gitu, dulu belum ada. Sekarang tuh Dewan Syariat Nasional yang ngurusin. Tapi kan itu juga supervisor Dewan Syariat Nasional itu juga tidak punya ketetapan, tidak punya hukum yang mengikat. Jadi apa yang difatwakan oleh jadi MUI Dewan Syariat Nasional naruh supervisor tiap lembaga keuangan syariat termasuk bank syariat. Tapi fatwanya itu sekedar formalitas, tidak mengikat. Itu sayangnya. Sayangnya kan gitu, sayangnya gitu. Akhirnya ya sudah. Hukumnya pakai Bank BI lagi gitu. Belum ada lembaga bank syariat yang menaungi bank-bank syariat di Indonesia. Semuanya ngikutin Bank Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya makin baik kan begitu. Wa yajuzu dzalika fil khulwati. Akan tetapi kalau mandinya khulwah sendirian di kamar mandi sendiri, di WC-nya sendiri, ya juz itu boleh kita buka aurat. Wasaturu afdol, akan tetapi nutup aurat jauh lebih utama. Walaupun kita di kamar mandi sendiri, satur itu nutup aurat jauh lebih utama dibanding kita buka aurat. Kenapa? Li'anna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala ahaqqu ayyustahya, itu jauh lebih utama untuk kita malu. Kalau kita malu buka aurat depan umum, di kamar mandi kita enggak malu, ada yang lebih kita maluin lagi di kamar mandi, yaitu Allah. Dan Allah lebih utama untuk kita malu kepada dia dibanding orang-orang. Maka itu sebaiknya jangan mandi sambil buka aurat. Tapi itu afdolnya gitu ya. Orang kita sih agak repot ya mandi, kamar mandi, buka aurat. Dan itu juga yang dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Al-Harisni sebelumnya, bahwa orang yang junub, orang yang buang air, buang hajat, qadul hajat, salah satu adabnya kan gitu. Alla yarfa'u thawba illa idza qaruba minal qu'ud, kan gitu. Jangan angkat itu kainnya, jangan angkat bajunya sebelum dia benar-benar duduk untuk buang hajat. Kalau belum buang hajat, kalau belum duduk, jangan buka dulu. Karena enggak ada hajatnya untuk itu kan gitu. Itu saking detailnya, saking hati-hatinya dalam beragama. Wala yajib ghuslu dakhilil aini, dan tidak wajib membasuh atau mengairi apa yang ada di dalam mata. Wala yustahabbu, dan juga tidak dianjurkan tajdidul ghusli, memperbarui mandi sebagaimana wudu ya, ada tajdidul wudu kalau mandi tidak dianjurkan. Ala rajih, menurut pendapat yang rajih, bi khilaf tajdidil wudu, berbeda dengan tajdid al wudu. Kalau tajdid wudu ada kesunahannya, tapi kalau mandi tidak ada kesunahan mandi atau tajdidul mandi, tajdidul ghusli. Ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Wallahu alam. Far'un, ada lagi satu fara, satu cabang. Law ahdatsa fi asna'i ghusli, kalau dia berhadas di tengah mandinya, fi asna, di tengah-tengah guslihi mandinya, jaza, dia boleh. Ayyutimma ghusluhu, untuk menyempurnakan mandinya. Wala yamna'ul hadas, dan hadasnya itu tidak mencegah sihatahu. Maksudnya hadasnya hadas kecil gitu ya. Idza ahdats, law ahdats hadasan asghar, kalau dia lagi mandi dia berhadas kecil. Contohnya apa hadas kecil ya? Dia buang air, dia kentut, dia pegang kemaluannya, itu kan salah satu hadas yang sering dilakukan orang ketika mandi janabah. Law ahdatsa, kalau dia berhadas melakukan hal-hal yang menyebabkan hadas kecil ketika mandi, jaza, dia terusin aja mandinya, terusin. Wala yamna, dan hadas kecilnya tersebut tidak menghalangi keabsahan mandi janabah. Karena kita kemarin kita sudah bilang di pertemuan sebelumnya bahwa yutasawwar infiradu al-janabati wa infirad al-hadatsil asghar. Di mazhab kita tuh orang bisa saja junub tapi enggak hadas kecil. Maka orang bisa saja hadas kecil tapi juga enggak junub kan gitu. Maka ini dua hal yang berbeda. Wala yamna al-hadats sihhatahu, dan hadas kecil tidak menghalangi keabsahan mandi janabah. Lakin akan tetapi, la yusalli, dia tidak boleh salat, hatta yatawaddo, sampai dia wudu dulu. Karena tadi ketika mandi dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia hadas kecil, maka setelah mandi janabah hadas kecilnya belum terangkat. Dia harus wudu dulu untuk dia boleh sholat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita baca, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang tentang al-awsal wal-awsalul masnunah, mandi-mandi sunnah. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman yang dirahmati Allah. Terima kasih sudah menyimak, bagi para teman sarjana muslim, bagi para asatid, bagi para kiai, ajengan tokoh masyarakat, dan juga para aktivis syariat yang mengikuti kajian ini. Jika menemukan ada kekeliruan dalam pembacaan, saya mohon untuk dikoreksi. Baik itu salah bacanya atau salah penerjemahannya, atau ayyutimma ghusluhu, dia menyempurnakan mandinya. Ayyutimma ghusluhu. Bagi teman-teman asatid, bagi kalau menemukan ada kesalahan baca atau kesalahan terjemah atau kesalahan penjelasan, mohon untuk dikoreksi. Baik koreksinya melalui kolom komentar atau juga melalui Telegram dan juga WhatsApp pribadi saya. Saya dengan sangat senang hati menerima penjelasan atau menerima koreksi yang tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat dunia dan juga menjadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.